الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Kita ingin memanfaatkan beberapa saat atau sebagian waktu antara maghrib dengan isya ini untuk tanya jawab, dan pertanyaan bisa disampaikan secara langsung per lisan, boleh juga dengan ditulis di kertas. Pertanyaan pertama yang tadi masuk sudah disampaikan. Nah, secara bisik-bisik, Ahlus Sunnah di Syria bagaimana mauqif mereka? Ahlus Sunnah yang ada di Syria, Ahlus Sunnah yang ada di Syria semuanya sepakat bahwa pertempuran-pertempuran yang terjadi ini adalah qitalu fitnah, pertempuran fitnah dalam pengertian tidak di atas bendera yang hak. Dengan itu mereka menghindar semampunya. Ada di antara mereka yang keluar meninggalkan negeri itu bagi yang mampu, mengungsi ke beberapa negara dekat, ya. Seperti juga banyak di antara mereka yang mengungsi ke Saudi Arabia. Dan Saudi Arabia adalah negara yang menampung pengungsi Syria terbesar di dunia dengan segala fasilitas yang diberikan. Di antara mereka ada yang tidak mampu keluar karena terkepung. Maka mereka berusaha untuk menghindar semampunya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan fatwa beberapa ulama yang mengarahkan mereka dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di masa al-fitan, Rasulullah ditanya kaifan najah, bagaimana jalan keluar ya Rasulullah? Qala amsik 'alaika lisanak wal takun fi akhlas baitika. Jaga baik-baik lisanmu dan upayakan kamu bertahan berada di tengah-tengah rumahmu, tidak keluar dari rumah di masa fitnah. Karena kalau keluar bisa dia terprovokasi ikut dalam pertempuran saling membunuh atau dia terbunuh. Nah, di masa-masa fitnah mereka pun berkeyakinan apa yang disampaikan dalam hadis, di saat berkecamuknya perang antar muslimin, kun abdallah al-maqtul wala takun abdallah al-qatil. Jadilah anda sebagai hamba Allah yang terbunuh dan jangan menjadi hamba Allah yang membunuh. Ala kulli hal, demikian gambaran ahli sunnah di Syria. Mereka berusaha menghindar dari semuanya. Karena di satu sisi ini tentara rezim Nusairiyah. Di sisi lain front pembebasan rakyat Syria, Al-Jaysh Al-Hur. Ya, tentara pembebasan ini juga macam-macam manusia di situ. Orang-orang sekuler, orang-orang Nasoro, orang-orang liberal, orang-orang Sufi. Di sisi lain orang kaum teroris ISIS, Al-Qaeda, Jabhatun Nusra dan yang lainnya. Demikian jawabannya, wallahu a'lam. Tafadhal. Bagaimana sikap kita kalau terjadi pemberontakan kecil? Semisal kudeta atau yang semakna dengannya terhadap pemimpin daerah, setingkat bupati, wali kota, gubernur, sama aja. Baik itu dengan cara demo ataupun kekerasan, semua itu diharamkan dalam syariat Islam. Nah, semua itu dilarang dalam syariat Islam, bukan bagian yang terbimbing, dan itu adalah cara-cara non-Islam. Dan kalau melihat, kalau tadi Syekh Al-Albani menyatakan li'annahu yukhalifu hadiyan Nabi alaihi as-salatu wassalam, karena cara seperti itu mengkudeta, mendemo, ya, mendatangkan massa, melempar, membakar, ya, dan semisalnya itu menyelisih sunnah Nabi. Yang kedua, secara praktek justru sering mendatangkan efek negatif yang besar. Termasuk demo-demo di perusahaan-perusahaan, para ulama kita melarang. Walaupun itu perusahaan swasta. Jadi kalau ada yang pegawai di perusahaan swasta, apalagi pemerintah, ada ajakan dan seruan berdemo, maka Ahlus Sunnah tidak ikut-ikutan. Nah, tidak ikut-ikutan. Barakallahu fikum. Bagaimana atau meminta nasihat terkait penangkapan anggota teroris di Indonesia. Bagaimana sikap dan tindakan kita agar masyarakat tidak menyamakan atau menganggap kita sebagai anggota teroris. Ya, pertama sabar kalau antum dianggap sebagai teroris. Sabar, itu salah satu efek negatif, ya, menimpa antum. Yang kedua, berakhlaklah dengan akhlak yang mulia dengan masyarakat muslim, khususnya tetangga atau di luar tetangga, di tempat-tempat umum, ya, di masjid-masjid. Berakhlak dengan akhlak yang baik, tegur sapa, menebarkan salam, ya. Demikian. Kalau masih antum dituduh teroris, kasih majalah atau buletin yang menjelaskan bahwa terorisme adalah kesesatan. Berikan kepada mereka majalah dan semisalnya. Sabar. Nah. Apakah muslim yang meninggal di Syria termasuk syuhada, baik yang berperang ataupun penduduk sipil? Kalau yang berperang, ya, syarat seorang dinyatakan sebagai syahid atau bisa meraih syahid adalah berperang dalam pertempuran atau jihad yang legal syar'i. Nah, kalau enggak legal syar'i, dengan kata lain yang terjadi adalah hanyalah pemberontakan atau teror atau membunuh sesama muslimin, itu bukan jihad. Ini yang pertama. Yang kedua, apa motivator yang mendorong dia untuk berjihad? Ingin menggulingkan penguasa sehingga mendapatkan kehidupan yang serba bebas? Ingin menggulingkan penguasa yang tamak, yang korup? Ini semua bukan fi sabilillah. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu syaja'atan, ar-rajulu yuqatilu hamiyatan. Nah, ayu dzalika fi sabilillah. Ya Rasulullah, ada seorang yang berperang karena dia pemberani, memang suka perang, senang perang, hobi, demen perang gitu. Yang satu, ya Rasulullah, seorang berjuang berperang karena asobia. Asobia kelompok, asobia keluarga, asobia ormas, ya, apalagi asobia politik, ya. Mana di antara bentuk-bentuk perang yang ini yang tergolong fisabilillah? Maka Rasulullah menyatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dalam rangka tujuannya untuk menjadikan syariat Allah, tauhid, agama Allah adalah yang tertinggi, itulah fi sabilillah. Sekarang terjadi tidak demikian. Motivatornya beragam, berwarna-warni. Sehingga tidak bisa dinyatakan sebagai syahid yang ikut dalam pertempuran seperti itu. Kecuali ada seseorang yang terbunuh rakyat sipil terbunuh, dia tidak ikut kelompok ini, tidak ikut kelompok itu. Terbunuh ingin mempertahankan dirinya atau kehormatan anak-anak dan istri-istrinya atau orang tuanya. Dia mempertahankan diri hingga dia terbunuh. Maka Rasulullah menyatakan, man kutila duna malihi fahuwa syahid, wa man kutila duna irdi fahuwa syahid, wa man kutila duna ahli fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena dalam rangka mempertahankan harga dirinya, kehormatannya, dalam rangka mempertahankan kehormatan keluarganya, maka dia syahid. Barakallahu fikum. Namun terlepas dia kalau rakyat sipil syahid ataukah tidak syahid, harapannya kita berharap kepada Allah, Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah menerima amalan solehnya, Allah masukkan dia ke dalam jannahnya. Bukan berarti kalau matinya tidak syahid dia pasti masuk neraka, tidak. Syahid itu adalah syahada, itu salah satu kedudukan. Bukan berarti seorang yang matinya tidak sebagai syahid dia tidak masuk jannah, tidak. Nah, masih bisa dia masuk jannah, bisa selamat dari azab an-nar. Doakan, doakan. Barakallahu fikum. Adakah ulama ahli sunnah di Syria? Ana belum pernah mendengar, tapi ada beberapa dai dan talabatul ilm. Bagaimana fatwa ulama ahli sunnah kibar berkenaan peristiwa Syria akhir-akhir ini? Fatwa ulama mengatakan bahwa qital, peperangan yang terjadi di sana, bukan jihad. Ulama berfatwa menyatakan bahwa kaum muslimin atau selain dari atau umat Islam dari luar negeri sana tidak perlu datang ke sana untuk berjihad karena tidak ada jihad. Nah, tapi bantuan dalam bentuk bantuan sosial, kesehatan, sandang, pangan dan papan mereka itu bagus. Makanya pemerintah Saudi khususnya, kemudian pemerintah lainnya semisal Turki, Turkiya itu sangat getol membantu. Bayangkan antum, jutaan rakyat Suriah ditampung di Saudi, bukan puluhan ribu. Berapa negara yang sudah menolak pengungsi Rohingya? Jumlahnya cuma 10 ribu atau 5 ribu. Sebagiannya terkatung-katung di laut, gak bisa mendarat. Di Saudi ditampung orang-orang Rohingya sejak dulu. Bahkan sudah ratusan ribu jumlah mereka sejak dulu. Tidak sedikit dari mereka yang sekarang sudah menjadi warga negara Saudi. Ya, mengungsi sejak tahun 60-an dulu. 50-an. Ditampung, diberi pendidikan, perumahan, bulanan. Lebih nikmat dibandingkan dia tinggal di Burma. Jadi demikian fatwa ulama, kalau bantuan sosial, baik. Bagus. Nah, namun disalurkan langsung kepada rakyat sipil. Jangan disalurkan melalui bendera-bendera yang macam-macam tadi. Ya. Nanti digunakan untuk membunuh sesama muslimin itu uang. Jadi kalau mau nyumbang langsung kepada rakyat sipil yang ada di sana melalui pihak-pihak yang terpercaya. Siapa pihak-pihak yang terpercaya itu? Wallahu a'lam. Ana enggak tahu sampai sekarang. Nah. Tidak jarang yang malah itu digunakan untuk mempromosikan ormasnya atau kelompoknya. Bagaimana sistem pemerintahan yang sesuai syariat? Apakah monarki sesuai syariat? Syariat tidak menyebutkan sistem tertentu. Monarki ataukah kesultanan ataukah yang semisalnya. Tapi intinya pemimpin negara yang memiliki kekuatan, menguasai sebuah teritorial tertentu dan statusnya sebagai sultan ataukah malik ataukah rais dan semisalnya itu adalah sah, berlaku hukum-hukum terkait as-sam'u wa ta'ah, kewajiban mendengar dan taat kepadanya. Barakallahu fikum. Yang penting berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, tidak mengikuti cara-cara Barat. Tidak kemudian menjadikan demokrasi sebagai landasan hukum di negerinya, sistem pemerintahannya. Karena demokrasi itu menghancurkan muslimin. Demokrasi itu mengadu domba untuk terus berselisih. Untuk terus saling berhadapan satu sama lain, berebut. Kalau sudah berebut, otomatis kenyataan yang sudah terjadi memakan korban yang banyak. Masing-masing menuntut kebebasan mengikuti hawa nafsunya. Masing-masing komunitas punya kepentingan dan semuanya dilindungi dalam sistem demokrasi. Barakallahu fikum. Termasuk demonstrasi legal dalam agama demokrasi. Legal. Demokrasi memecah belah rakyat menjadi kelompok-kelompok bertarung. Negeri Indonesia menjadi saksi. Jangankan berbeda kelompok, berbeda partai, satu partai bisa berkelahi, membentuk partai lain akhirnya. Yang ini memprovokasi anggotanya untuk bentrok. Yang itu juga demikian, sudah banyak terjadi sejak awal tahun 2000-an atau tahun 99. Tokoh-tokoh agama ikut terprovokasi dan memprovokasi. Sudah berapa nyawa yang terbunuh demi demokrasi. Barakallahu fikum. Jadi kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, walaupun monarki. Kalau bicara kenyataan sekarang, bukan melegal satu sistem, tapi kenyataan ya. Ketika terjadi Arab Spring atau Ar-Rabi'ul Arabi, musim semi di negeri Arab, maksudnya pemberontakan dan kudeta-kudeta, revolusi, demo-demo yang terjadi sejak kurang lebih akhir tahun 2010 atau awal 2011, 5 tahun yang lalu, itu rata-rata terjadinya di negara yang demokrasi, melandasi negara yang demokrasi atau sistem republik. Negara-negara yang monarki, kurang lebih setidaknya 8 negara Arab setidaknya itu aman. Antum lihat di mana terjadinya keributan, pertumpahan darah, hilangnya keamanan dan stabilitas nasional. Yaman, republik demokrasi. Mesir juga. Tunis, Aljazair, Libya, Syria. Kecamuk terus terjadi. Lebanon. Tapi negara-negara yang monarki ya, relatif lebih aman. Qatar, Kuwait, Emirat, Saudi, ya, Bahrain. Relatif lebih aman. Ekonominya lebih bagus. Lebih maju. Pengetahuan masyarakatnya terhadap agama relatif lebih dibandingkan yang lainnya. Hubungan rakyat dengan pemerintahnya relatif lebih harmonis. Ini kalau bicara kenyataan. Kalau berbicara kenyataan. Walhamdulillah. Yang hancur ternyata yang republik dan demokrasi. Nah. Di sini ada pertanyaan, afwan Ustaz, hafizakallah, tolong diberi faedah kepada kami. Kami telah memahami bahwa sezolim apapun seorang penguasa, kita harus tetap bersabar di bawah kepemimpinannya selama dia masih muslim. Ya seperti negara kita ini, pemimpin kita. dan kita pun dilarang, artinya masih muslim. Nah, masih muslim. Dan kita pun dilarang untuk mencelanya atau membicarakan aibnya di depan umum, apalagi memberontaknya. Lalu bagaimana jika penguasa tersebut adalah seorang yang jelas-jelas kafir seperti Bashar Assad? Bagaimana sikap kaum muslimin yang berada di bawah kepemimpinannya? Nah, jawabannya, barakallahu fikum, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilarang kita mencabut sikap taat, dilarang kita memberontak, illa antarau kufran bawahan, kecuali kalian melihat, mendapati adanya kekufuran bawaha, ay bayyinan wadhiha, kekufuran yang nyata, jelas-jelas kekufuran. Kalau tadi disebutkan seperti Bashar Assad, nah, sepakat ulama sunnah, dia dan termasuk ayahnya Hafidz al-Assad adalah kafir. Namun kalau mau berbicara di tempat lain, kita harus tahu rambu-rambunya. Pertama, yang menilai dan menghukumi kafir tidaknya penguasa tersebut bukan person-person masyarakat, bukan kelompok, bukan takmir-takmir masjid, pondok-pondok pesantren. Yang menilai dan memvonisnya adalah ulama mu'tabarin, ulama-ulama yang terpercaya keilmuannya dan keamanahannya, tidak berfatwa untuk kepentingan politik tertentu atau kelompoknya, tapi berfatwa benar-benar sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya. Ini pertama. Siapa yang menentukan? Ulama, bukan rakyat biasa seperti kita, ya? Bukan seperti kita. Apalagi yang sholatnya aja bolong-bolong. Apalagi yang masih mempermainkan sunnah Nabi. Lebih-lebih gak berhak. Ya. Apalagi yang kehidupannya masih dipenuhi dengan berbagai kemungkaran-kemungkaran dia ataupun keluarganya. Nah. Lebih-lebih gak pantas. Nah. Ini pertama. Jadi ulama-ulama yang terpercaya, bukan tokoh-tokoh khawarij, teroris. Kedua, Rasulullah menyatakan illa antarau kufran bawaha alaikum minallahi fihi burhan. Kekufuran yang nyata, dipertegas, di sana kalian memiliki hujjah, dalil dari Allah yang sangat kuat bahwa ini telah jatuh pada kekafiran. Jadi kekufurannya enggak samar-samar, masih diperdebatkan dulu, ragu. Jangan-jangan gak benar beritanya. Coba dipastikan. Jangan. Jelas. Harus nyata. Kalau masih samar-samar gak boleh. Karena Rasulullah menyatakan, illa antarau kufran, tidak berhenti, bawaha. Kekufuran yang nyata. Ini siapa yang bisa menilainya? Kembali. Ya ulama. Alaikum minallahi fihi burhan. Anda memiliki burhan, hujjah tentang kekufurannya. Siapa yang bisa menilai hujjah itu? Kita, bukan kita. Ya. Tapi ulama. Dan di Indonesia, maaf-maaf saja, belum memenuhi kapasitas tersebut. Kemudian, jika sudah dilalui ini dua syarat, ulama yang menentukannya dan jelas-jelas wadih, terang benderang jatuh pada kekafiran, maka di situ berlaku jihad. Ya. Kalau bicara jihad, sama juga dengan apa? Ibadah-ibadah yang lainnya. Ada fatwa Syekh Rabi Hafizullah tentang masalah ini. Dia cukup panjang, wallahu alam waktunya cukup ataukah tidak. Dibacakan aja ya. Fatwa ini sebenarnya terkait permasalahan di Irak. Beliau ditanya oleh kaum muslimin di sebagian kaum muslimin di Irak terkait apa yang menimpa negerinya. Maka ini jawabannya. Pertanyaannya panjang sekali. Saya bacakan, kita bisa ambil pelajaran. Kultum fis su'al al-awwal, kalian ucapkan dalam pertanyaan yang pertama, asbahal Iraqu baladan muhtallan bi syahadatil qasi wad-dani wa bi syahadat al-muhtal nafsihi ila akhirih. Kalian ucapkan dalam pertanyaan yang kalian ajukan bahwa negeri Irak sekarang menjadi sebuah negeri yang telah dijajah, dan ini disaksikan oleh semua kalangan. Disaksikan oleh semua kalangan, baik dari orang-orang yang dekat dengan negeri Irak ataupun yang jauh, bahkan penduduk sana pun mengakui bahwa Irak telah dijajah sekarang ini, dikuasai. Fa'akul, maka beliau mengatakan, saya berkata, innal Iraq asbaha baladan muhtallan mundu qamat al-thawra al-syuyu'iyyah. Sebenarnya Irak sudah menjadi negara yang terjajah, ya, sejak dahulu adanya revolusi komunis, ya, di negeri Irak. Jadi bukan baru-baru ini, ya, pasca 11 September yang kemudian Amerika dan sekutunya menurunkan bala tentaranya ke sana. Ya. Tidak hanya itu, sudah lama sebenarnya, yaitu yang dipimpin oleh Saddam Hussein, revolusi tersebut. Tsumma khalafahum al-ba'thiyun, kemudian dilanjutkan oleh kaum partai Ba'ath. Wal harakat allati tuqawim al-ihtilal al-jadid la syak annaha tukaffir asy-syuyu'iyyin wal-ba'thiyin. Sementara kelompok-kelompok dan front-front yang ada sekarang di negeri Irak yang katanya mereka dalam rangka memerangi penguasa yang baru, penguasa baru kata mereka adalah antek-antek Amerika, berdatangan Al-Qaeda dan yang lainnya ke Irak, katanya dalam rangka memerangi penguasa antek Amerika yang sedang berkuasa di Irak, pengganti Saddam Hussein. Tidak diragukan lagi bahwa kelompok-kelompok itu sejak dulu sudah meyakini juga bahwa penguasa komunis yang sebelumnya dan partai Ba'ath dalam pandangan mereka adalah penguasa sebelumnya yang komunis. Syekh menyatakan bahwa kelompok-kelompok yang ada ini sekarang, mereka berkeyakinan bahwa penguasa yang dulu itu adalah kufar. Bisa difahamin ya. Kemudian beliau melanjutkan, qala fama huwa as-sir fi adami jihadihim lil ihtilal awwal. Apa itu rahasianya? Kenapa dulu di waktu Saddam menguasai komunis, berkuasa di sana, kalian tidak melakukan jihad memerangi penguasa yang menjajah negeri? Pada waktu itu kenapa kalian tidak melakukan itu? Saya memberikan sebuah pertanyaan yang Syekh tahu jawabannya. Kenapa? Kok baru sekarang ini? Maka Syekh memberikan jawabannya, dan itu sudah terucap, tersampaikan oleh mereka dulu. Nah, qala hafizahullah ta'ala, fa in qalu as-sabab huwa al-ajz, qulna antum al-yawm ashaddu ajzan. Kalau dulu kalian menjawab, dulu karena kami enggak mampu untuk melawan rezim, enggak mampu kami. Oh gitu, kata Syekh. Sekarang ini, kata Syekh, kondisi kalian lebih tidak mampu dibandingkan yang dulu. Nah, lebih berat kondisi yang sekarang. Lebih tidak mampu dibandingkan dulu. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa in qalu innal muhtal al-awwal arabiyyun muwafin. Kalau mereka mengatakan ini, Syekh bukan mengada-ngada, ini sudah terucap, sudah nyampe ke pendengaran Syekh. Kalau kalian mengucapkan bahwa kalau penjajah yang dulu, rezim yang dulu itu Arabi, orang asli negeri. Kalau yang sekarang ini dari luar yang mengendalikannya dan masuk berada di negeri Irak. Maka Syekh menjawab, kulna Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu bada'u bi jihadil Arab al-muwatinin al-aqrabin. Dahulu Rasulullah memulai jihad ya, dari 70 pertempuran. Perang pertama apa yang terjadi? Yang besar. Perang Badar. Perang Badar itu melawan siapa? Melawan Romawi apa Persia? Hah? Melawan musyrikin Quraisy, Arab, pamannya, saudara-saudara sekabilahnya. Hah? Itu jihad pertama yang dimulai oleh Nabi. Jihadul Arab dari keluarganya. Subhanallah, ulama ya ikhwan. Ini di hadapan Syekh anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Nah, ini jawaban pertanyaan pertama. Kemudian beliau melanjutkan, wa qultum, dan kalian ucapkan dalam pertanyaan kalian, hal al jihad fardu ain? Apakah jihad itu fardu ain? Beliau mencoba memberi jawaban, tetapi nanti di akhirnya kita akan tahu apa maksudnya beliau. Biasanya anak kecil keburu gembira. Nah, kata Syekh, na'am, huwa fardu ain ala ahli al-Iraq. Bahwa jihad yang terjadi ini adalah fardu ain terhadap penduduk Irak melawan Amerika dan sekutunya yang ada di sana. Walakin fardul ain qad yasqut 'anil 'ajiz. Bahwa hukum sebuah amalan yang sifatnya fardu ain bisa gugur, tidak berlaku terhadap siapa? Orang yang tidak mampu melakukannya. Betul enggak? Kemudian Syekh melanjutkan, fal hajju ruknun min arkanil Islam. Haji adalah rukun dari 5 rukun Islam. Rukun, enggak tanggung-tanggung, bukan lagi wajib, rukun Islam. Qala wala yajib fil umur illa marratan 'alal mustati'. Tidaklah diwajibkan seumur hidup seorang hamba muslim dalam kecuali sekali seumur hidup bagi yang mampu. Tidak mampu, jatuh ini rukun kelima ini. Kewajibannya gugur. Nah, qala wa salatul jumu'ah tasqutu 'anil musafir wa hiya fardhu 'ain. Salat Jumat fardhu 'ain, gugur terhadap seorang musafir. Boleh salat Jumat? Ya. Kalau enggak salat Jumat dia ganti dengan salat zuhur, dia enggak berdosa. Tapi kalau mukim, enggak salat Jumat tanpa uzur, dosa, fardhu 'ain. Tapi dia gugur terhadap seorang musafir. Qala was-salah ar-ruba'iyyah adh-dhuhr wal-'ashr wal-'isya' tasqut min kullin minha rak'atan 'anil musafir min ajli al-mashaqqah fadlan 'anil 'ajiz 'anha. Disebutkan salat fardu yang ruba'iyyah yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya. 2 rakaatnya gugur bagi seorang musafir. Sisa 2 rakaat lebih-lebih kepada orang yang enggak mampu melakukannya. Nah, wal'ajiz dan seterusnya beliau sebutkan. Wa ahlul Iraq. Perhatikan. Ya. Dan ini bahaya. Hizbin suka memotong-motong fatwa. Nah. Wa ahlul Iraq fi nihayatil ajiz. Fala qibala lahum bi jihadi Amerika. Wa ahlafiha wa muayyidiha minasyarqi wal gharb. Sementara penduduk Iraq yang tadi kata Syekh Fardhu Ain. Iya kan? Berarti selain penduduk Irak enggak fardu ain. Sementara Hizbin di Indonesia menyatakan wajib, wajib, wajib. Kalau enggak berangkat dosa. Siapa yang memfatwakan antum itu? Sekretaris organisasi atau pimpinan yayasan atau siapa ya? Nah. Barakallahu fikum. Penduduk Irak kata Syekh di puncak ketidakmampuannya. Di puncak ketidakmampuannya untuk berjihad melawan Amerika dan sekutu-sekutunya serta pendukung-pendukungnya dari timur maupun barat. Kata Syekh, Ahlul Iraq gak mampu menghadapi itu. Yang kata Syekh tadi fardu ain, ini bisa dipotong oleh Hizbin. Syekh Rabi berfatwa bahwa jihad itu fardu ain. Style audionya, ya betul. Suara Syekh dicari. Nah, dalam lab laboratorium suara. Betul ternyata Syekh Rabi. Nah, tapi dipotong ini. Nah, Syekh melanjutkan. Yang tadi dikatakan oleh beliau fardu ain terhadap penduduk Irak. Sudah Kemudian Syekh bicara tentang syariat, contoh-contoh, dan penduduk Irak, negeri Irak pada puncak kelemahannya untuk menghadapi atau berjihad melawan Amerika dan sekutu-sekutunya serta negara-negara pendukungnya. Kemudian beliau melanjutkan, "Fainas silahal jawi wal barri wal bahri alladhi amara Allah bi'idadihi biqaulihi wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum." Mana itu? Senjata-senjata udara, pesawat tempur, darat, tank-tank dan yang semisalnya, kapal-kapal laut, kapal-kapal tempur di laut, mana itu? Punya? Enggak ada itu semua. Dan di mana itu kalian menyikapi perintah Allah di dalam ayat tadi? Wa'iddu lahum mastata'tum. Persiapkanlah oleh kalian seoptimal kemampuan kalian kekuatan-kekuatan tempur dan kuda-kuda yang kokoh yang dengannya mampu membuat takut musuh-musuh Allah dan membuat takut musuh-musuh kalian. Fahadihil muqawamah al-hazilah allati taqumu bihal harakat indakum la tazidu al-aduwa illa tama'an fikum wa fi biladikum la siyama wa laysa li hadzal jihad rayatun islamiyyah wa silahuha min baqaya silah an nizam al ba'id kama dzakartum. Maka berbagai gerakan-gerakan perlawanan yang ada sekarang ini adalah gerakan perlawanan yang sangat-sangat lemah. Nah, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ada di negeri kalian ini. Keadaan ini, perlawanan yang lemah seperti ini, tidaklah menambah musuh-musuh kalian kecuali semakin serakah terhadap kalian. Ya. Semakin serakah terhadap negeri kalian untuk menghancurkan kalian dan negeri kalian. Nah, kekuatan yang besar itu dihadapin hanya dengan AK-47. Ya. Mereka punya anti peluru. Ya. Sekali dua kali pasukan perlawanan menyerang. Ya. Gak ada yang terluka apalagi yang mati dari tentara Amerika. Besok kampung muslimin diserang dengan tank-tank berat, alat-alat dan senjata-senjata. Ya. Nanti besoknya lagi ada yang melepas mortir. Ya. Dari macam-macam kelompok. Masing-masing kelompok punya kebijakan sendiri-sendiri. Nah, sebagaimana sebentar lagi disebutkan oleh Syekh. Pakai mortir. Lah mortir dan senjata yang dipakai sisa-sisa. Ya, rezim yang sebelumnya yang sudah kalah. Ya. Dikumpulkan untuk menghadapi kekuatan besar. Kata Syekh, kondisi perlawanan yang seperti ini justru menambah musuh kalian semakin serakah, semakin semangat untuk menghancurkan kalian. Nah, lebih-lebih kata beliau, tidak ada di dalam apa yang mereka klaim sebagai jihad di sana bendera komando yang Islamiyah. Bendera komando yang Islamiyah artinya legal syar'i. Enggak ada kata Syekh. Hafizahullah taala. Coba siapa? Al-Qaeda pecah, saling mengkafirkan tokohnya. Yang satu menyatakan kamu halal darahnya. Ini pegang bendera, itu pegang bendera. Lalu yang mana yang mau diikutin? Nah. Kemudian wala siyama wa huwa yuaddi ila ihlak al-abriya wa intihak hurumatihim wa a'radihim wa i'tiqal al-kathirin minhum. Lebih-lebih perlawanan yang lemah seperti ini, yang kemudian dilanjutkan dengan serangan-serangan balik oleh tentara-tentara kufar itu tadi, akhirnya sebagai akibatnya adalah dibunuhnya orang-orang atau rakyat sipil yang tidak bersalah, dihinakannya kehormatan-kehormatan muslimin dan muslimat, kemudian banyak dari rakyat sipil yang mengungsi lari ketakutan meninggalkan rumah dan kampungnya gara-gara kalian. Amerika kan tujuannya untuk menyikat Al-Qaeda. Dia punya alasan mendatangkan tentaranya dan senjata-senjata beratnya dengan alasan memerangi teroris pasca 11 September. Lah, alasan ini semakin diperkuat oleh Al-Qaeda dan yang bersamanya. Semakin didukung oleh dunia Amerika. Dan sekutu-sekutunya secara khusus. Semakin legal. PBB mendukung. Sudah, gak ada penghalang lagi. Sikat habis. Yang kena siapa? Nah, itu tadi. Ibu-ibu, kakek-kakek, bayi-bayi. Yang umur 3 bulan, 6 bulan, setahun. Hancur. Sementara mujahidin-mujahidin itu yang menyebut diri lari. Lari masuk ke Iran, lari masuk ke Syria, lari pulang ke negerinya. Kadzabun ya ikhwan, pendusta mereka. Kemudian menjerit-jerit dengan menyebarkan video dan foto-foto. Ya. Muslimin dan muslimah yang dibunuhi dan dinodai. Padahal itu semua adalah hasil dari perbuatan mereka. Ulama menasehatin karena sayang kepada darah muslimin. Nah, kemudian panjang sekali fatwa beliau. Yang ingin saya petik dari sekelumit fatwa yang kita baca ini adalah pertanyaan Syekh kepada si penanya yang ditujukan kepada kelompok-kelompok. Sekarang kalian, kelompok-kelompok yang menyerukan jihad terhadap penguasa yang baru. Nah, kalian bukankah meyakini bahwa kaum penguasa yang sebelumnya yang komunis itu adalah kufar? Kafir, jelas-jelas kafir, bawahan. Jelas-jelas kufran bawahan. Kenapa kalian dulu tidak melakukan revolusi itu, jihad itu? Mereka menjawab, kami gak mampu dulu. Nah, berarti ketidakmampuan adalah sebab. Di sini ulama juga menyebutkan, walaupun pemerintahnya sudah jelas-jelas kafir, tapi kalau rakyat tidak mampu untuk melakukan perlawanan, tidak mampu itu bisa dalam bentuk dibantai semuanya, atau akhirnya orang-orang yang tidak berdosa kena getahnya. Gara-gara sekelompok orang yang ingin memberontak, menggulingkan penguasa, akhirnya masyarakat sipil ini jadi korbannya ini. Petani-petani, pedagang-pedagang, ibu-ibu. Ya. Orang-orang yang sholat di masjid-masjid. Ya. Diberondongin senjata. Maka ini tidak boleh. Berarti tidak mampu. Kita tidak mampu. Ketika fase Mekah, antum sering mendengar cerita kisah dakwah Nabi ketika di Mekah. Bagaimana Bilal bin Abi Rabah disiksa? Bagaimana keluarga Ammar bin Yasir, ibunya, ayahnya dibunuh, dihinakan? Rasulullah enggak mampu berbuat apa-apa. Umar bin Khattab atau yang lainnya, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, para pemberani-pemberani ini yang punya solidaritas tinggi, ya, enggak pernah memikirkan kepentingan pribadinya, di masa itu enggak mampu berbuat apa-apa. Rasul, pimpinan dan imamnya para pemberani di muka bumi, enggak mampu berbuat apa-apa. Apa yang dikatakan kepada keluarga Yasir? Sabran sabran ala Yasir. Sabran sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabar, sabar wahai keluarga Yasir, sabar menghadapi ini semua. Sumayyah, ibu dari Ammar, istri Yasir ditombak, azakumullah, kemaluannya. Syahidah pertama dalam Islam. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia paling berani di muka bumi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada kecuali sabran sabran. Sabar, sabar. Kenapa? Kalau melakukan perlawanan pada waktu itu, akibatnya semakin meluas. Yang akan terbunuh dan darah yang tertumpah semakin meluas. Islam tidak mengajarkan itu. Dalam kamus teroris itu enggak ada kalimat sabar. Enggak ada. Emosi, emosi, emosi. Tapi setelah itu lari, lari, lari. Jenggotnya dicukur. Ya. Yang tadi celananya atau bajunya cingkrang, sekarang isbal di bawah mata kaki. Kenapa? Khawatir diikuti oleh intel. Loh. Mujahid larian. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi kondisi masyarakat pun jadi tolak ukur untuk mengambil sikap, walaupun penguasanya telah dinyatakan oleh ulama-ulama terpercaya yang sayang umat, sayang negara, ya, dinyatakan sebagai kafir yang nyata-nyata kafir, tidak kemudian serta-merta boleh menggulingkannya, diperhitungkan kemampuan. Jangan sampai umat Islam justru jadi korban, ya, akibat kesalahan hitung, ya, pihak-pihak terkait. Bisa difahami ya kawan? Demikian jawaban terhadap beberapa pertanyaan. Nampaknya sudah tiba waktu Isya. Kita akhiri majlis ini. Jika didapati benar dalam kajian kali ini ataupun jawaban-jawaban itu semua murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah, yang pertama saya meminta ampun karena itu murni dari kebodohan saya, dan saya juga berharap dari teman-teman untuk sudi kiranya mengingatkan hal tersebut. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.